memang ada baiknya kita tak lagi bersama dalam satu cinta. Mungkin di suatu hari kesadaran akan berhenti. We'll be right back.